Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam, tentang masalah pendidikan anak dalam ajaran Islam dari buku Fiqhu Tarbiyatul Abna karya Syekh Al-Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang materi-materi yang selayaknya tersampaikan kepada anak. Maka poin selanjutnya adalah tadhkirul abna'i bil yaumil akhir. Ingatkanlah anak dengan hari akhir. Tanamkanlah kepadanya keimanan terhadap hari akhir. Wa akthir, maka perbanyaklah dan seringlah mengingatkan anak dengan hari akhir. Karena faqad kathura at-tadhkiru, maka sungguh sangatlah banyak dan sering Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hari akhir fi kitabillahi dalam Al-Qur'an. Maka anak jika menyadari dan tertanam dalam hatinya adanya hisab, adanya pertanggungjawaban amal, adanya thawab, adanya ganjaran dan hukuman, maka jika ini sudah tertanam aqbala alal khair, maka dia akan perhatian untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Wassalamatul a'mal itu tubna ala salamatil mu'taqadi. Dan ingat bahasanya, baiknya amal itu dibangun di atas baiknya akidah dan keyakinan. Maka manakala akidah dan keyakinannya baik dan benar, maka akan menghasilkan amal yang benar. Oleh karena itu, satu hal yang sangat sering Nabi sebut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa disebut-sebut hari akhir? Karena kesadaran tentang hari akhir itu adalah kunci orang itu semangat untuk melakukan berbagai macam amal soleh dan amal-amal kebajikan. Oleh karena itu, fahadis auladaka anil yaumil akhir, obrolkan dengan kepada anak-anakmu, ya, obrolkan tentang hari akhir. Dan di hari akhir tersebut adalah hari Allah kumpulkan orang yang dahulu dan orang yang setelahnya. Di hari akhir itulah Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan al-aqrabin wal abadin, orang-orang yang karib kerabat dan orang-orang yang bukan karib kerabat. Dan tanamkan dan ingatkan bahasanya hari akhir adalah hari di mana hak itu akan ditunaikan dan diberikan kepada pemiliknya. Lain halnya dengan di dunia, boleh jadi orang yang punya hak itu tidak mendapatkan haknya. Orang yang terzalimi itu kalah di pengadilan. Maka itu keadaan di dunia. Adapun di akhirat, maka tidak boleh tidak, pasti orang yang memiliki hak itu akan mendapatkan haknya masing-masing. Wa yu'khadhu fihi lil madhlum minadh dhalim, maka akan diambilkanlah ganjaran dari orang yang zalim, kemudian diberikan kepada orang yang terzalimi. Dan pada hari ini, orang-orang yang taat akan mendapatkan ganjaran berupa keberuntungan biljinan dengan masuk surga. Sedangkan orang-orang yang berlaku jahat akan mendapatkan iqab, akan mendapatkan hukuman dengan masuk bidukhulin niran, dengan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, maka kewajiban anda wahai para orang tua, hadith auladaka, obrolkan dengan anakmu, kenalkan dan beritakan pada anak-anakmu apa yang akan terjadi pada hari akhir. Nanti akan ada sirat, akan ada jembatan yang membentang di atas punggung neraka, yang ujungnya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang jembatan tersebut lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada sehelai rambut. Demikian juga ceritakan dan sampaikan tentang adanya mizan, adanya timbangan amal. Bahasanya amal kita yang abstrak saat ini akan Allah jasadkan, kemudian akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga adanya haudun Nabi alaihi salatu wasalam, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasalam, satu telaga yang lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu. Siapa yang minum satu teguk darinya, dia tidak akan kehausan selamanya. Wa hadisum anil jannati, dan ceritakan dan obrolkan kepada mereka tentang al-jannah, tentang surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang Allah siapkan di dalam surga, minan na'imil muqim, berupa nikmat yang abadi, yang ini diperuntukkan li ahli salahil muttaqin, untuk orang-orang yang saleh dan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian juga obrolkan dan sampaikan kepada anak tentang an-nar, tentang neraka, dan apa yang telah disiapkan di dalam neraka berupa siksaan yang pedih, lil'usah al-mujrimin, untuk mereka para ahli maksiat, al-mujrimin, para pelaku dosa. Dan tentu sejelek-jelek dosa adalah kekafiran dan kemusyrikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara materi yang wajib tersampaikan dan tertanamkan kepada anak, dan pada dasarnya hal ini adalah kewajiban orang tua untuk menyampaikannya dan menanamkannya, adalah al-iman bil-qadari, adalah mengimani takdir. Alim abna'aka al-imana bil-qadari. Maka wahai orang tua, wahai para orang tua, Anda punya kewajiban untuk ngajari anak iman yang benar tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mengimaninya, mengimani takdir adalah kewajiban setiap muslim, dan tidaklah sempurna keimanan bagi seseorang illa kecuali jika dia telah beriman dengan takdir. Dan bahasanya segala hal itu yang terjadi fi hadil hayati, dalam kehidupan ini, seluruhnya muqaddaratun, seluruhnya telah ditakdirkan, seluruhnya telah tercatat akan terjadi pada seorang hamba. Fa'alim awladaka hadha, maka sampaikan dan ajarkan hal ini kepada anak-anakmu. Maka ajarkanlah dan sampaikanlah kepada mereka, anak-anakmu, sampaikanlah kepadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbasin radallahu anhuma, yang ini merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya hulamu, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin, aku akan ajarkan kepadamu sejumlah kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah aturan-aturan Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu, menjaga imanmu, menjaga fisikmu, menjaga hartamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, jagalah aturan-aturan Allah, jadilah orang yang peduli dengan aturan-aturan Allah, niscaya engkau akan jumpai Allah ada di hadapanmu. Ya, maka ini berarti penanaman pentingnya taat. Ya. Kemudian idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi. Jika engkau memiliki permohonan, maka ajukanlah permohonanmu kepada Allah. Jika engkau menginginkan pertolongan, maka mintalah bantu dan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini penanaman bahasanya ibadah itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin selanjutnya yang Nabi sampaikan kepada Ibnu Abbas adalah masalah al-iman bil-qadari. Dan ketahilah dan sadarilah bahasanya umat manusia, seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan, ya, itu akan terjadi pada dirimu. Maka mereka tidak bisa memberikan manfaat, misalnya kesembuhan, kelancaran rezeki, ya, itu tidak akan terwujud kecuali memang telah Allah takdirkan. Wa in istama'u, dan seandainya mereka semua kumpul untuk menimpakan madarat dan bahaya dan kejelekan kepadamu bisyai'in, dengan sesuatu, maka mereka tidak akan menimpakan bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan akan menimpamu. Maka madarat, misalnya sakit, misalnya mati, itu tidak akan terjadi kecuali jika memang telah Allah takdirkan. Dan karena iman dengan hari akhir inilah, maka kaum muslimin menjadi orang-orang yang gagah berani di medan jihad, di medan perang. Maka sesungguhnya peperangan, jika memang harus terjadi, maka itu bukanlah sebuah kepastian kalau mati. Bahkan ada orang yang berharap mati di medan perang, dan ternyata matinya di tempat tidur. Itulah Saifun min Suyufillah Khalid ibn Al-Walid. Beliau mengatakan bahasanya, tidak ada satupun bagian di badannya kecuali terdapat bekas luka. Tidak ada satupun di bagian badannya kecuali ada bekas luka. Bayangkan, semua bekas luka di seluruh badan, dari atas sampai bawah, semuanya bekas luka. Bekas anak panah, bekas tusukan tombak, bekas sabetan pedang. Tidak ada satupun jengkal, satupun atau kurang dari itu, satupun bagian dari badan, badannya Khalid ibn Al-Walid, kecuali di situ terdapat bekas luka. Namun, demikian dikatakan oleh Khalid ibn Walid ketika hendak meninggal dunia, tidak ada satupun yang kecuali di sana ada bekas luka, akan tetapi ternyata beliau meninggalnya di tempat tidur. Padahal beliau sangat berharap meninggal saat perang jihad fisabilillah. Maka keimanan dengan takdir ini, inilah yang menyebabkan kaum muslimin jadi orang-orang yang gagah berani di medan jihad. Rufi'atil aqlamu wa jafatis suhuf, kemudian telah terangkatlah pena-pena dan telahlah kering-kering lembaran-lembaran catatan takdir. Ini maka ada tiga poin yang Nabi sampaikan kepada Ibnu Abbas, dan perlu diketahui bahasanya Ibnu Abbas ketika Nabi wafat umurnya kurang lebih baru 13 tahun. Maka pada usia yang kurang dari itu, Nabi telah mengajarkan dan menanamkan tiga hal ini kepada Ibnu Abbas. Tadi poin yang pertama, pentingnya taat, pentingnya perhatian terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keyakinan bahasanya ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian poin yang ketiga, nah ini yang jadi mahalu syahid, yang jadi poin bahasan yang dimaksudkan di ini, yaitu keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa'alim auladaka hadza, maka wahai para ayah dan ibu, ajarkanlah kepada anak-anakmu hal ini, yaitu takdir. Ajarkanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Janganlah jika menimpamu sesuatu, janganlah engkau berandai-andai. Seandainya aku melakukan demikian, tentu yang terjadi adalah demikian dan demikian. Walakin akan tetapi katakanlah, qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Ada dua cara baca untuk kalimat ini. Boleh dibaca dengan qaddarallahu, maka Allah di sini jadi fa'il. Qaddarallah itu satu hal yang Allah takdirkan. wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki itu terjadi. Boleh juga dibaca dengan qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Yang ini statusnya qadaru di sini khobar mubtada dengan membuang mubtada. Dengan mubtadanya mahdhuf terbuang. Hada qadarullahi itu takdirnya. Hada qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Inilah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Ya, maka boleh dibaca qadarullahu, ya, inilah apa yang Allah takdirkan. Ya, berarti ini apa, maf'ul bihnya itu mahdhuf. Ya, qadarullahu dhalik, ya, Allah telah menakdirkan hal itu. Wa masya'a fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Bisa juga dengan membuang mubtada. Hada qadarullahi, inilah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa masya'a fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Maka Allahnya itu bisa dibaca dhammah menjadi fa'il, atau dibaca kasrah menjadi mudhaf ilaih. Fa inna lau taftahu amala syaitan, karena sesungguhnya lau itu andai-andai itu membuka amalnya setan. Yang dimaksud dengan amal setan adalah menimbulkan kesedihan. Ini, menimbulkan kesedihan, menimbulkan penyesalan. Ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innaman najwa minasyaitan liyahzunalladzina amanu. Sesungguhnya bisik-bisik itu adalah godaan setan, tujuan setan supaya sedihlah orang-orang yang beriman. Maka di antara hal yang diharapkan oleh setan, yang diharapkan dan diinginkan oleh setan adalah sedihnya orang-orang yang beriman. Itu satu hal yang menjadi target setan, dan satu hal yang menjadi harapan setan, menimbulkan kesedihan. Oleh karena itu maka setan menggoda seorang untuk bisik-bisik, tiga orang, maka digodalah dua orang untuk bisik-bisik tanpa yang ketiga, tujuannya supaya sedihlah orang yang ketiga yang tidak diajak bisik-bisik. Demikian juga di sini Allah katakan, Nabi katakan, setanlah yang memprovokasi manusia untuk berandai-andai. Ketika terjadi musibah dan sesuatu yang tidak diharapkan, andai demikian dan demikian, tujuannya apa? Karena andai-andai ini membuka pintu kerja setan, yaitu menanamkan kesedihan, penyesalan, memasukkan kesedihan dan penyesalan ke hati manusia. Ya, demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim. Namun tentu satu hal yang patut diingat, bahasanya andai-andai itu tidaklah seluruhnya tercela. Ya, tidak seluruh berandai-andai itu tercela, tergantung konteksnya. Pengandaian yang tercela adalah pengandaian berkenaan dengan masa lalu yang tujuannya adalah menyesali keadaan. Maka itu pengandaian yang tercela. Bahkan ada pengandaian yang berpahala. Ya. Ketika kita berandai-andai agar mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat orang lain, Nabi sampaikan, orang yang tidak punya harta, berandai-andai, seandainya Allah berikan padaku harta, maka aku akan beramal, aku akan banyak beramal soleh sebagaimana fulan, maka berandai-andai semacam ini Nabi puji, dan Nabi katakan itu satu hal yang berpahala. Ya. Demikian juga andai-andai dalam artian persiapan planning A, planning B, kita akan melakukan satu hal, nanti boleh jadi yang terjadi adalah ternyata A, maka nanti andai yang terjadi adalah A, langkah kita adalah demikian dan demikian, dan seandainya yang terjadi adalah poin B, maka langkah kita adalah demikian dan demikian. Maka andai-andai dalam rangka menyusun strategi, ya, strategi perang dan yang lain itu bukanlah satu hal yang tercela. Namun andai yang tercela adalah andai-andai yang ya, tujuannya ada berkenaan dengan masa silam dan tujuannya adalah untuk menyesali keadaan. Kemudian maka alim waladaka, wahai ayah dan bunda, wahai para orang tua, anda punya kewajiban ajarkanlah kepada anakmu annal khaira wa syarra kilahuma muqaddarun. Bahasanya kebaikan dan kejelekan, kebaikan di sini artinya taat, kejelekan di sini artinya maksiat, semuanya itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al arzaq muqaddaratun. Demikian juga rezeki itu telah ditakdirkan dan telah dibagikan. Rezeki itu telah ditakdirkan dan juga telah dibagikan dan ini tidaklah bertentangan dengan keharusan kita untuk melakukan usaha. Demikian juga ketaatan dan kemaksiatan itu telah ditakdirkan dan itu tidaklah bertentangan dengan kewajiban kita untuk melakukan usaha. Kita wajib berusaha untuk taat dan kita yakin taat itu taat ataukah maksiat telah ditakdirkan. Maka rezeki itu telah terjamin, demikian juga taat dan maksiat itu telah terjamin dalam artian telah ditakdirkan. Demikian juga surga dan neraka, apakah seorang itu akan jadi penghuni surga ataukah penghuni neraka juga sudah ditakdirkan. Rezeki pun telah ditakdirkan. Kemudian status dan nasib akhir manusia, apakah jadi penghuni surga ataukah penghuni neraka juga seluruhnya sudah ditakdirkan. Wa alimhu annal hati wallahu, dan ajarkan kepada anak bahasanya pemberi daya adalah Allah. Wa annal hifdha minallahi, dan penjagaan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tidak akan terjaga sehingga istiqomah dalam kebaikan kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah taala tentang wanita yang salihah di surat An-Nisa, fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidhallah. Maka wanita-wanita yang salihah mereka adalah qanitatun hafidhatun, mereka adalah wanita-wanita yang taat, taat kepada Allah dan Rasulnya dan para suaminya dalam kebaikan, dan mereka adalah wanita-wanita yang menjaga diri. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi, ketika suaminya pergi, ketika suaminya tidak ada di rumah, bima hafidhallah, karena Allah menjaganya, karena Allah menjaga mereka. Maka keterjagaan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang terjaga sehingga tenang dalam kebaikan, tenang dalam amal saleh kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib merengek-rengek, mengemis-emis di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, sehingga kita pun menutup hidup kita dengan kebaikan. Wal ajal wal a'mar muqaddaratun, dan ajal demikian juga umur semuanya telah ditakdirkan. Wa anna likulli ajalin kitabun, dan setiap ajal itu ada ketetapannya, dan bahasanya musibah itu telah tercatat dan telah ditakdirkan. Wa alimhu, dan ajarkanlah kepada anak untuk ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Sampaikan bahasanya apa yang Allah takdirkan itu pasti mengandung hikmah. Ada hikmah yang besar bagi hamba dalam semua takdir yang Allah tetapkan. Kemudian jika marida waladun, jika anak itu sakit atau tertimpa satu musibah atau kehilangan sesuatu, ajarkan padanya pada saat itu di momen itu bahasanya segala sesuatu telah ditakdirkan. Jangan kemudian dibuat jangan yang dikedepankan disalah-salahkan. Ini kamu sakit gara-gara begini dan begitu. Ya, ini kemudian ini hilang gara-gara ini dan itu. Ya, nasihati anak untuk jaga barangnya baik-baik. Ya, namun ya, sadarkan juga dari sisi yang lain. Ya, usaha kewajiban kita adalah usaha. Adapun usaha semaksimal mungkin. Adapun apa yang terjadi semuanya memang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya adalah talqinul abna asyhadatain, ya, bimbing anak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka laqin abna akan maka diktikanlah kepada anak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ketika dia sudah bisa ngomong. Maka di antara poin yang pertama yang wajib ditekankan untuk kosakata yang kalimat yang mampu dia ucapkan di awal-awal dia bisa bicara adalah kalimat tauhid, dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa alimhu, dan ajarkanlah kepada anak tentang maknanya, bahasanya ibadah itu hanyalah milik Allah. Pendasarnya makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Ya, artinya ibadah adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Wa raghibhum fi qawliha, dan motivasi anak untuk rajin mengucapkan la ilaha illallah. Jelaskan pada mereka betapa besarnya ganjaran ucapan la ilaha illallah. Di antara ganjarannya adalah membuka pintu surga. Sebagaimana yang Nabi katakan berkenaan dengan bacaan dua kalimat syahadat setelah berwudu. Siapa yang berwudu kemudian setelah itu mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka terbukalah 8 pintu surga. Dan diperintahkanlah orang yang mengucapkannya untuk memasukinya dari pintu manapun. Maka sampaikan pada mereka betapa besarnya ganjaran mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, waddih lahum, jelaskan pada mereka maknanya dan keutamaan, ya, keutamaan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian al-abna was-salat, ya, anak dan kewajiban salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru aulau dakum bisolati wahum abna usaba'i sinina, perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan solat ketika mereka telah berumur 7 tahun dengan perhitungan hijriyah bukan masehi. Dan pukulah, artinya ya, kalau jika diperlukan gunakanlah kekerasan dalam tanda kutip, ya, gara-gara solat ketika mereka berumur 10 tahun dalam perhitungan kalender hijriyah. Dan ketika umur 10 tahun itulah fariku bainahum fil madaji, bisa kalah tempat tidur mereka. Yang telah kita sampaikan berulang kali, yang dimaksudkan dengan bisa tempat tidur adalah bisa kalah kamar, ya, bisa kalah kamar antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan untuk anak sesama jenis maka idealnya adalah bisa kalah kasurnya. Ketika telah berumur 10 tahun dengan perhitungan kalender hijriyah, maka anak laki-laki dipisahkan dengan anak perempuan kamarnya, kamar tidurnya, sedangkan sesama laki-laki atau sesama perempuan idealnya pisahkanlah kasurnya. Boleh jadi ada yang misalnya ranjangnya tingkat, ya, tempat tidurnya tingkat, maka ada yang tidur di atas dan ada yang tidur di bawah. Atau itu jika luas, ya, maka ada yang sebelah sana dan ada yang sebelah sini. Dan hadis ini dalil tertarangnya ikhtilat meskipun sebelum baligh. Ya, di sini gunakan dalil terlarangnya ikhtilat sebelum baligh. Ya, 10 tahun itu belum baligh dan sudah terlarang ikhtilat, campur baur lawan jenis. Ya. Catatan kaki di berkenaan dengan perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika berumur 7 tahun, layakni tidaklah menjadi maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anakmu untuk sholat saat mereka berumur 7 tahun, anamaduna sab'i la yu'allam. Bukalah artinya anak yang kurang dari 7 tahun tidak boleh diajari sholat. Balaka an tu'allima man huwa duna sab'i. Namun makna hadis adalah menjadi hak anda wahai orang tua untuk mengajari anak yang berumur kurang dari 7 tahun. Ajari mereka tata cara sholat, tata cara wudu. Walakin al-murad, akan tapi yang dimaksudkan oleh hadis, la ta'ti alal walad, maka tidaklah datang kepada seorang anak umur 7 tahun, kecuali wa illa wa tu'allimuhu ba'daha as-salata. Kecuali anda telah ajarkan kepadanya sholat yang benar dengan toharah yang benar. Ya, maka bukanlah makna hadis kurang dari 7 tahun tidak diajari. Namun sebelum 7 tahun itu diajari meskipun seadanya, sehingga ketika 7 tahun tinggal diperintahkan. Tinggal diingatkan. Dia sudah ngerti wudu, dia sudah ngerti tata cara sholat yang benar, yang sesuai dengan tuntunan sebatas kemampuan akal seorang anak. Ya, maka proses pengajarannya sebelum 7 tahun, saat 7 tahun itu tinggal diingatkan karena sudah diajari. Dan Allah Taala berfirman, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat dan bersabar dan sungguh-sungguh dalam bersabar untuk mengerjakan sholat. Ya, bahasanya untuk bisa mengerjakan sholat itu perlu kesabaran maksimal. Ya. Jika orang tidak memiliki kesabaran, maka dia tidak akan kuat untuk menjadi orang yang rajin sholat. Rajin sholat itu dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Ya, kesabaran untuk melawan kantuk, kesabaran untuk melawan dingin, kesabaran untuk menyisihkan rasa capek, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Maryam, wadhkur fil kitabi Ismail, maka ingatkanlah tentang Ismail yang ada dalam kitab, innahu kana shadiqal wa'di, sungguh dia adalah orang yang jujur dalam membuat janji, wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul sekaligus nabi. Dia adalah orang yang memerintahkan keluarganya untuk sholat dan bayar zakat, wa kana inda rabbi mardiyya, dan dia adalah seorang yang diridai di sisi Rabbnya. Maka Allah puji Ismail dengan sejumlah hal, diantaranya adalah karena dia adalah seorang yang rajin, sabar dan tekun ngoprak-oprak keluarganya untuk mengerjakan sholat. Dan Allah ceritakan nasihat sebaik-baik pendidik yaitu Luqman kepada anaknya. Wai anakku aqimi sholat, tegakkanlah sholat. Wa'mur bil ma'rufi wanha anil mungkar. Dan perintahkanlah dan ajaklah pada kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Wasbir ala ma asobak, dan bersabarlah akan apa yang menimpamu karena amar ma'ruf nahi mungkar. Inna dhalika min azmil umur. Ini adalah perkara yang membutuhkan tekad yang kuat. Ya, sabar dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak akan terwujud kecuali orang-orang yang memiliki tekad yang kuat dan hebat. Maka jadi Ron menjadi sebuah satu hal yang layak, menjadi kelayaan bikuli abin setiap bapak untuk memotivasi anaknya untuk mengerjakan sholat dan melatih anaknya untuk mengerjakan sholat. wa yu'arifhu ala buyutillah, dan mengenalkan anaknya tentang rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Dan adalah dia temani anaknya pergi ke masjid. Ini dengan syarat anak itu tidak membuat kerusakan di masjid, tidak membuat kegaduhan dan keributan di masjid. Waqatkan atfal wal ghilman, dalilnya karena anak-anak, ya, anak-anak kecil itu mutawajidina, dijumpai di masjid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah aku mu ila salati wa ana uridu an utawila fiha. Nabi mengatakan, saya berdiri mengerjakan sholat dan saya punya keinginan untuk melamakan dan memanjangkan sholat. Fa asma'a buka asobiyi, maka aku mendengar tangisan anak kecil, maka aku pendekkan sholatku. Karahiyata an asuqa ala ummihi, karena aku tidak suka menyusahkan ibunya. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya anak-anak di masa Nabi itu diajak ke masjid. Dan yang ngajak ke masjid tidak mesti harus bapaknya. Di sini diajak ke masjid oleh ibunya. Karahiyata an asuqa ala ummihi, aku tidak ingin menyusahkan ibunya. Berarti diajak oleh ibunya. Suara anak tadi berasal dari sob yang paling belakang atau sob yang belakang. Ini menunjukkan bolehnya wanita pergi ke masjid, ya, untuk ke masjid untuk mengerjakan sholat, sholat berjamaah, dan boleh baginya mengajak anak. Kemudian kita jumpai di sini khusyuknya Nabi SAW, dan beliau tentu adalah imamnya orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuknya Nabi itu bukan berarti tidak tahu situasi. Ya, bukan berarti tidak dengar apa-apa. Nabi adalah imamnya orang, pemimpin orang-orang yang khusyuk, imamnya orang-orang yang khusyuk, dan beliau mendengar di belakang ada kejadian apa, ada suara tangis, beliau pun mendengarnya. Maka ini mengoreksi pemahaman sebagian orang bahasanya sholat yang khusyuk itu harus konsentrasi 100% sehingga tidak tahu apapun yang terjadi di sekelilingnya. Ini satu hal yang tidak benar. Jika itu dijadikan sebagai syarat kekhusyuan, karena tidak seperti itu khusyuknya Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, tadi berkenaan dengan bawa anak di masjid, di sini disampaikan syarat ingkan al-waladu la yubsidu fiha, jika anak itu tidak membuat kegaduhan dan keributan di masjid. Ya, maka tentang masalah membawa anak ke masjid, maka perlu rincian, yaitu anak itu bisa diajak tenang ataukah tidak di masjid. Ya, jika anak itu bisa diajak, bisa dikondisikan tenang, bisa kemudian ikut sholat, ya, maka satu hal yang baik mengenalkan anak dengan masjid, dengan mengajaknya ke masjid. Namun jika anaknya itu belum tamyiz, ya, maka idealnya orang tua itu ngambil posisi tidak di tengah saf, namun berupaya untuk di ujung paling utara atau ujung yang paling selatan, ya, karena belum tamyiz itu pada dasarnya statusnya ya seperti memutus saf kalau ada di tengah-tengah. Ya, maka anak yang belum tamyiz tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya seperti tiang atau yang lain. Ya, karena dia belum tamyiz, maka ngambil posisinya di ujung paling utara atau ujung paling selatan. namun kalau dia yubsid fiha, bikin keributan, kegaduhan, dia merasa masjid itu adalah lapangan tempat main atau itu adalah seperti sekolahnya, TK-nya, maka inilah tempat untuk lari-lari yang sekenceng-kencengnya. Nah, kalau masih demikian sikapnya terhadap masjid, maka sebaiknya tidak diajak atau bahkan wajib untuk tidak diajak, karena mencegah madarat lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Maslahatnya belum jelas, madarat mengganggu yang lain, satu hal yang jelas. Dalil yang lain, fadalla dzalika, maka di sini menunjukkan adanya anak kecil di masjid. Dan Nabi SAW yahmilu, menggendong Umamah yang merupakan anak cucu Nabi, yang merupakan anak perempuan dari anak perempuannya Nabi, yaitu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau gendong fi salati, ketika salat, fa'idha sajada, maka jika Nabi sujud, wata'aha, Nabi meletakkan Umamah. Dan perlu diketahui bahasanya Umamah bintu Zainab ini nanti pada akhirnya dia akan jadi istrinya Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah. Ini setelah wafatnya Fatimah, ya, maka Ali itu menikah dengan sejumlah wanita, di antaranya adalah ya Umamah. Demikian juga Al Hasan dan Husain, keduanya datang ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika keduanya masih kecil. Ini adalah dalil-dalil menunjukkan adanya anak-anak di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang mengatakan janibu masajidakum sibyanakum wan majaninakum fawad da'ifun wahin. Adapun hadis yang bunyinya jauhkanlah masjid dari anak-anak kecil dan orang-orang gila, maka ini hadis yang da'if, bahkan wahin, da'if sekali. Ya, diriatkan oleh Ibnu Majah bi isnadin da'ifin jiddan, dengan sanad yang da'if sekali. Namun tentang kontennya, maka jauhkanlah masjid dari orang gila, maka ini satu hal yang benar pada dasarnya. Ini satu hal yang benar. Sebagaimana diketahui, orang gila tidak terawat, bau, tidak mandi dan seterusnya, maka tentu selayaknya dia tidak di masjid. Adapun anak-anak, maka perlu rincian berdasarkan hadis-hadis yang tadi telah kita sampaikan, menunjukkan adanya anak kecil di masjid Nabi, maka tentang menjauhkan anak dari masjid ini perlu dirinci. Perlu dijauhkan jika anaknya ini hanya sekedar main-main di masjid, ya, namun boleh dibawa ke masjid jika sudah bisa dikendalikan dan bisa dikondisikan. Wali alim al-abna, dan daklah orang tua mengajarkan dan menyampaikan pada anak bahasanya sholat itu cahaya, cahaya seorang hamba. Ya, ya, cahaya abstrak yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia hidup di dunia, cahaya di alam kubur, cahaya ketika di mahsyar. Ya. Sebagaimana Nabi katakan, wassalatu nurun, salat itu cahaya. Wa ana salata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan bahasanya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu adalah status yang kalau dalam ilmu maqasid syariah adalah maqasid tabi'ah, ya, maqasid tambahan, bukan maqasid pokok dari sholat. Maqasid pokok dari sholat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu untuk sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, waqimus sholata lidzikri, tegak kalah salat untuk mengingatku. Maka maksud pokok dari salat adalah sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu maqasid tabi'ah, maqasid tambahan. Ya. Ya, dan dalam hal ini terdapat kaidah bahasanya maqasid tabi'ah, maqasid tambahan jika tidak terwujud, maka itu tidak bisa jadi alasan untuk membatalkan satu amal. Ya, membatalkan satu amal. Sebagian orang punya perkataan, kalau ini sholat namun malingnya tetap tetap saja jadi maling, ya, tetap saja mendem, mabuk-mabuan, apa gunanya sholat? Gak usah sholat saja, daripada sholatnya itu, sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini kalimat yang keliru dari tinjauan ilmu maqasid syariah. Karena fungsi salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu maqasid tabi'ah. bukan maqasid asliyah. Ya, bukan maqasid asliyah, namun maqasid tabi'ah. Dan maqasid tabi'ah itu jika tidak terwujud, itu tidak boleh membatalkan, ya, tidak boleh membatalkan amal. Kemudian sampaikan bahasanya salat adalah salah satu rukun Islam, dan bahasanya salat itu adalah tiangnya Islam, dan bahasanya salat lima waktu itu menghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa aqimi salata thurafain nahar wa zulatam minal lail. Tegakkanlah salat di dua ujungnya siang, yaitu awal pagi, yaitu awal pagi sampai kemudian akhirnya akhir siang, yaitu sore hari. Maka ini berarti subuh, duhur dan asar. Wa zulafa minal lail, dan pada gelapnya waktu malam, maghrib dan isya. Berarti maghrib dan isya. Innal hasanati yudhibna sayiat, sesungguhnya amal kebajikan itu menghilangkan amal kejelekan. Dzalika dzikra lidzakirin, ini adalah peringatan dan nasihat bagi orang-orang yang bisa diberi nasihat dan orang-orang yang mengambil peringatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal muqimina sholata, dan orang-orang yang menegakkan salat, wal mu'tuna zakata, dan orang-orang yang membayar zakat, wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, mereka itu akan kami berikan pada mereka ajran azima, ganjaran yang besar. Wal yadzakir al abna, dan dalah ingatkanlah anak dengan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, menegakkan salat, menginfakkan mimma razaqnahum, apa yang kami berikan kepada mereka dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka inilah orang yang layak untuk berharap tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan merugi. Allah akan memberikan kepada mereka pahala dan ganjaran mereka, bahkan Allah akan berikan tambahan pada mereka sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Syakur, Zat yang Maha Membalas. Syakur artinya yang membalas jauh lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh hamba. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh karena itu amal, satu amal kebajikan minimal akan Allah balas dengan 10 kali lipatnya, jauh lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh hamba. Di sini kita demikian juga kita jumpai di sini bahasanya roja itu adalah hak orang yang beramal. Roja itu haknya orang yang beramal. Maka mereka membaca kitab Allah, menegakkan sholat, berinfak, ya, dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Nah, mereka inilah orang yang berhak untuk berharap. Maka roja atau harapan itu adalah haknya orang yang beramal. Adapun berharap tanpa beramal dan tanpa usaha, maka itu bukan roja namun tamanni. Namun itu angan-angan kosong. Adapun yang disebut roja itu adalah berharap dan orangnya beramal dan berusaha. Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya berinfak itu terpuji baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Sirran wa alaniatan, semuanya terpuji. Tentu kata kuncinya adalah ikhlas. Mau kemudian sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, dilihat orang, maka seluruhnya adalah amal yang terpuji. Dan jelaskan kepada anak dosa orang yang meninggalkan sholat dan hukuman orang yang meninggalkannya. Namun ini diletakkan di akhir. Ya, yang dikedepankan adalah motivasi dan manfaat. Jadi cahaya, kemudian tiang Islam, dan seterusnya menghapus dosa. Ya, maka yang dibelakangkan adalah tarhib, menakut-nakuti. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahinah, semua jiwa itu tergade, yaitu terikat dengan perbuatannya masing-masing. Ila ashabal yamin, akan tetapi golongan kanan, fi jannati yatasa'alun, mereka itu di surga saling bertanya. Anil mujrimin, tentang para pendurhaka. tentang para pendurhaka. Mereka tanya-tanya di mana mereka bertanya-tanya tentang para pendurhaka, di mana orang yang dulu kita kenal di dunia yang mereka adalah orang yang durhaka kepada Allah. Maka dinampakkanlah kepada mereka bahasanya mereka para pendurhaka ini letaknya di neraka. Maka orang yang berada di surga itu bisa melihat dan bisa diperlihatkan, oh temannya dulu, kenalannya dulu yang tidak mau dijak sholat, nah itu tempatnya di sebelah sana dari neraka, itu bisa kelihatan. Kemudian mereka bertanya kepada teman-temannya yang ternyata berada di neraka, masalah kokum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Maka mereka yang berada di neraka mengatakan, dulu kami bukanlah termasuk orang yang sholat, walam nakunu ta'imul miskin, dan kami adalah orang yang tidak mau memberi makan orang miskin, yaitu bayar zakat. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, dan kami itu ngobrol-ngobrol bersama orang-orang yang ngobrol dalam rangka mengejek-ngejek ayat-ayat Allah, dalam rangka obrolan untuk mengejek, melecehkan, menghina Islam dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami adalah orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan. Dan dalah kemudian ajarkan bahasanya alwail, kecelakaan atau celaka itu untuk orang yang meninggalkan sholat. Wal mufarid fiha, dan orang yang mufarid, orang yang ceroboh dalam sholat. Al mufawid li waktiha, yang orang-orang yang melewatkan waktu sholat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai dari sholat yang ada dalam ayat ini, dalam tafsiran kathir minas salaf, banyak para ulama salaf, artinya adalah orang yang sholat setelah waktunya berlalu. Sholat isya setelah waktu isya habis. Sholat subuh setelah waktu subuh habis. Dia tetap sholat, namun waktunya sudah habis. Karena apa? Karena ceroboh. Karena kecerobohan, mufarid fiha, jadi ceroboh dengan sholat, mufawid li waktiha, ya, dia menelantarkan waktunya. Dia tetap sholat, namun waktunya sudah habis. Nah itu yang dimaksud dengan al-musallin di sini. Itu yang dimaksud dengan celaka, orang yang sholat namun celaka, ya, karena dia sholat setelah waktunya berakhir. Adapun orang yang sholat pada waktunya, maka dialah adalah untuknya keberuntungan, untuknya kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'di khalfun, maka datanglah setelah mereka khalfun, pengganti yang jelek, generasi yang jelek. Siapa itu generasi yang jelek? Adda'u sholata, mereka adalah orang-orang yang menelantarkan sholat. Wattaba'u syahawat, dan mereka adalah orang yang mengikuti sahawat dan keinginan. Dan dua hal ini berhubungan erat. Nah, kapan orang itu akan jadi orang melantarkan sholat? Ketika dia menurutkan keinginannya. Keinginannya untuk tidur, keinginan ngantuk, ya, dia turutkan, maka dia telantarkan sholat. Boleh jadi sholat dikerjakan setelah waktunya berakhir. Nih, karena menurutkan keinginannya. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan berjumpa dengan ghayya. Ya, salah satu penjelasan ahli tafsir tentang ghayya di sini adalah lembah dan jurang di neraka yang sangat-sangat pedih, sangat-sangat keras, sampai-sampai bagian neraka yang lain pun berlindung darinya. Sampai-sampai bagian dari neraka yang lain itu berlindung darinya. Ya Allah, jangan sampai saya ketemu sama dia. Itu bagian neraka yang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pembeda antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Dan Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, ya, al-ahdu, pembeda antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat faqad kafara, maka sungguh dia telah terjumus dalam kekafiran. Maka antusiaslah untuk mengajarkan pada anak sholat, kemudian menemani anak pergi ke masjid, membangunkan mereka untuk sholat subuh, dan mengajarkan pada mereka untuk dzikir pagi dan petang. Jika kemudian mereka atau suasana kalah pagi dan sore itu dengan suasana dzikir pagi dan petang. Maka satu hal yang aneh min abain sikap para orang tua yang bapak yang muslim dan ibu yang muslimah antusias, sangat antusias untuk membangunkan anak lidurus untuk sekolah. Sampai-sampai itulah yang jadi alasan untuk membangunkan anak. Ayo bangun, bangun, bangun, sekolah, sekolah. Ini tidak benar cara membangunkan semacam ini, tidak benar. Bangunkan anak untuk sholat subuh, jangan untuk sekolah. Ayo bangun, sholat subuh, bukan ayo bangun, bangun, bangun. Sekolah enggak, sekolah. Maka bangunnya untuk sekolah, bukan untuk sholat subuh. Ini cara yang tidak benar dalam bangunkan anak. Maka banyak orang tua sangat antusias bangunkan anak lidurus untuk sekolah. Al-khususiyah, durus khususiyah yaitu sekolah, mubakirina pagi-pagi dan mereka berlebihan dalam perhatian dalam masalah itu. Bahkan menjatuhkan hukuman kepada anak karena takhallafu an dhalik, karena tidak sekolah. Namun di waktu yang sama, la yubali fihi ha'ula'il aba' Nah, ternyata bapak dan ibu tersebut tidaklah punya kepedulian membangunkan anak untuk sholat. Watahrid dan mendorong anak untuk mengerjakan sholat. Padahal mereka-mereka ini tentu tahu dan sadar akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dan sungguhnya mereka mengetahui firman Allah Ta'ala, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya seandainya mereka menyadarinya. Dan mereka pun sebenarnya telah mengetahui firman Allah Ta'ala, wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata', tidaklah kehidupan dunia jika dibandingkan akhirat kecuali sekedar kesenangan yang seringkali menipu. Wa isanu, dan dituntunkan berkenaan dengan sab-sab sholat sebagaimana telah diketahui, hendaklah yang berada di depan adalah ulul ahlam, orang-orang yang berilmu, wa nuha, dan orang-orang yang berakal. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lialiani hendaklah berada di dekatku, yaitu yang di sop pertama di antara kalian, ulul ahlam, orang-orang yang berilmu, wan nuha, dan orang-orang yang berakal. Kemudian setelahnya. Falyataqaddam arijal, maka hendaklah orang-orang dewasa itu berada di depan dan anak-anak berada di belakang. Walakin akan tetapi liyakun ta'khiruhum, memundurkan anak-anak itu dengan cara yang baik, cara yang penuh adab, tidak kemudian disempitkan, tidak disusahkan, wala yunafir, bukan pula cara yang menyebabkan mereka tidak suka dengan ketaatan. Sampaikanlah kepada mereka, wahai anak-anakku, bahasanya ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya yang dewasa di depan, kemudian anak-anak itu posisinya di belakang. Ini adalah hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yu'allimu al hikmata min dhalik, ajarkanlah hikmah kenapa demikian sehingga hati mereka itu mantap kenapa berada di belakang, dan tenanglah min rauihim, ketakutan mereka, dan hilanglah amarah mereka anak-anak dengan izin Allah karena dijelaskan dan disampaikan alasannya dan sebabnya kenapa harus di posisi ini dan tidak di posisi depan. Ya, maka di sini kita jumpai pendapat penulis tentang bolehnya memundurkan anak kecil supaya sop yang pertama itu diisi oleh orang-orang dewasa. Namun ada pandangan yang lain dalam masalah ini dalam membaca hadis ini. Liyadiyani minkum ulul ahlam. Ini tidak dibaca dan dipahami. Ini bukan tidak bisa jadi dalil anak yang datang duluan kemudian ngambil sop yang depan kemudian diminta untuk ke belakang. Namun hadis ini motivasi kepada ulul ahlam wa nuha untuk tidak telat. Ini motivasi ulul ahlam wa ulul nuha untuk tidak telat sehingga posisinya ada di sop yang awal. Bukan dalil bahasanya anak-anak kemudian ditarik ketika anak-anak itu datang duluan, kemudian yang dewasa datang belakangan, akhirnya anak-anak ditarik mundur ke belakang, kemudian yang dewasa yang berada di sop yang pertama padahal datangnya telat dan yang lebih dulu adalah anak-anak. Maka pendapat yang lain mengatakan bahasanya hadis ini bukanlah dalil bolehnya memundurkan anak-anak. Namun hadis ini motivasi kepada orang-orang dewasa untuk tidak telat, ya, sehingga bisa berada di sop yang paling depan saat salat berjamaah dikerjakan. Kalau zahir perkataan penulis menunjukkan hal tersebut. Beliau mengatakan liyakun ta'khiruhum bi uslubin muhadzabin. Ini menunjukkan boleh ditarik ke belakang. Ya, boleh ditarik ke belakang menurut penulis. Namun yang lebih tepat adalah penjelasan yang kedua yang tadi saya sampaikan, yaitu penjelasan Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala, bahasanya makna hadis ini adalah motivasi orang dewasa, orang tua, orang yang berilmu, berakal untuk segera datang ke masjid sehingga berada di shop yang terdepan dan bukan dalil dan dalih orang yang anak-anak kecil ditarik ke belakang. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.